Gambar Komoditi. Satukan tekad, samakan pendapat, simbol dari paguyuban Gambar Komoditi. Terima kasih. Bersamaan Dallas, Bagas, juga ada Fadila, Sodeng, dan selamat bertugas dan terima kasih. Pengen. Aduh, mohon aduh.